Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fadilatul syekh al-allamah al-imam Shalih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala menyatakan, fal malaikatu tatanazzalu 'alal insan 'inda al-ihtidar fil mawqifil haraj. Maka malaikat akan turun kepada manusia di saat al-ihtidar, ihtidarul maut, ketika kematian di hadapan matanya, di suatu kondisi yang sangat berat, di mana di waktu itu akan ditampakkan kepada manusia apa yang ada di hadapannya. Dia akan melihat tempatnya di akhirat, apakah di jannah ataukah di an-nar, apakah di surga ataukah di neraka. Sehingga terjadilah kepada manusia di saat itu khaufun syadid, ketakutan yang sangat, ketakutan yang besar. Maka ia pun ditenangkan oleh malaikat dengan membisikkan bisikan indah dan menyejukkan hati. Ini berlaku bagi orang yang disebutkan pada ayat yang lalu, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat dan membisikkan, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Kalimat alla takhafu, jangan takut, mimma antum qadimuna alaih, atas kehidupan yang akan kalian temui di esok hari, di akhirat nanti, yang akan kalian datangi, yang akan kalian jumpai. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati, ala ma fatakum minad dunya, atas apa yang luput dari kalian dari dunia, ala auladikum wa amwalikum, atas anak-anak kalian dan harta-harta kalian. Jangan bersedih terhadap apa yang ada di belakang. Kalau tadi Allah takhafu, jangan takut untuk menyongsong kehidupan akhirat, dan jangan bersedih atas apa yang kalian tinggalkan di belakang kalian dari keluarga, istri, anak-anak, bahkan harta bendanya. Bahkan diberikan kabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali bagi kalian, yakni natawalla amrakum fil hayatid dunya, kami akan mengurusi urusan kalian dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Untuk kalian padanya di jannah, di surga Allah, ma tashtahi anfusukum, apa yang disukai, disenangi oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun perkara yang disenangi jiwa-jiwa kalian, maka semuanya Allah sediakan. Walakum fiha ma tadda'un, dan untuk kalian apa yang kalian minta. Sebutkan apapun yang kita inginkan, Allahu Jalla Subhanah akan memberikannya kepada ahlul jannah. Maka di sini barakallahu fikum memberikan pesan yang sangat berharga kepada kita untuk istiqamah di atas ucapan Rabbunallah. Istiqamah itu ringan diucapkan tapi prakteknya berat. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat datang kepadanya meminta wasiat, meminta bimbingan dengan sesuatu yang paling berharga untuk dirinya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, yang paling memberikan kebahagiaan baginya di dunia dan akhiratnya, maka Rasulullah menyatakan qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Kemudian Syekh melanjutkan wa ammal kafir wal munafiq, adapun seorang kafir dan munafik, maka malaikat ketika turun untuk mencabut rohnya, maka dia memberi kabar gembira dengannya dengan neraka wa tahdid, ancaman wa darab, dan pukulan. Naam. Jadi kata al-bisyarah, kabar gembira itu terkadang digunakan untuk sesuatu yang menyenangkan dan juga digunakan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Naam. Sebagaimana Allah katakan, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-50. Yang mestinya ayat-ayat semisal ini menjadi terhib bagi kita agar membuat kita takut dan berhati-hati. Jangan sampai iyadan billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah dan selalu memohon kepadanya husnul khatimah, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hisab yang mudah. Allahu azza wa jalla katakan, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Sekiranya mereka melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, mereka memukul wajah-wajahnya dan punggung-punggung mereka, sembari dikatakan, rasakanlah azab yang membakar. Juga Allah Azza wa Jalla katakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim. Sekiranya mereka melihat tatkala orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat memukul dengan tangan mereka, yakni kata Syekh, basitu aidihim, mereka membentangkan tangan mereka bidharab, dengan pukulan, sembari dikatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawa-nyawa kalian, dibentak dengan bentakan yang keras. Al-yawma tujzauna azabal huni. Pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Ba'dama istas'abat anfusuhum. Setelah nyawa-nyawa itu sulit untuk keluar. Wamtana'at anil khuruji minal ajisad. Dan dia terhalang keluar dari jasadnya. Wa iwa dhalika idh yubashirunahum bin nari wal azab. Hal itu tatkala mereka diberi kabar gembira dengan neraka dan azab, maka dia berat dan sulit untuk keluar. Hadihi sifatu ihtidaril kafir wal munafiq. Ini sifat di saat seorang kafir dan munafik berada dalam sakaratul maut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyatakan, wa fi hadza dalilun ala wujubil iman bil malaika. Di sini terdapat dalil tentang wajibnya beriman kepada para malaikat. Wa anna minhum sinfan muhimmatuhum qabdul arwah. Dan bahwa di antara mereka ada jenis yang tugas mereka adalah mencabut ruh. Wa bisyaratil mu'minina bil jannah, dan memberikan kabar gembira terhadap kaum mukminin dengan surga. Wa bisyaratil kuffar wal munafiqina bin nar inda hadhil hal, dan memberikan kabar gembira atas orang-orang kafir dan munafik dengan neraka dalam kondisi tersebut, kondisi ketika akan berpisah ruh dari jasadnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dari ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam bab tentang keimanan kepada para malaikat atau penyebutan tentang malaikat dan kewajiban iman kepada mereka. Wa qawluhu ta'ala layastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillahi walal malaikatu al-muqarrabun. Al-Masih Isa, dia tidak enggan untuk menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula para malaikat al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Syekh menjelaskan qauluhu layastankifal masihu, al-Masih tidak enggan, ai Isa ibni Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Maka beliau alaihi salatu wassalam tidak sombong dan tidak mencegah menghalangi dirinya untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allahu jalla fi'ula menyebutkan kalimat ini karena orang-orang Nasrani mereka meyakini pada Al-Masih bahwa dia adalah Allah, bahwa Isa adalah Allah. Au annahu ibnullah, atau dia adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala, atau salisu salasa, trinitas, satu dari tiga. Naam. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Al-Masih la yadda'i hadzal qaul taqulunahu, beliau tidak mengaku dan mengklaim ucapan yang kalian katakan. Wa huwa alaihi salam ya'tarifu bi'annahu abdul lillah, bahkan ia mengakui dirinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 59, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Tidak lain Isa itu kecuali seorang hamba yang kami beri nikmat kepadanya dan kami jadikan ia sebagai permisalan bagi Bani Israel. Naam. Wa qala ta'ala ala lisanihi, dan Allah menyatakan melalui lisan Nabiullah Isa dalam surah Maryam ayat yang ke-30, inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Syekh menyatakan kalimat ini, inni abdullah, hadza awwalu ma nataqa bih wa huwa fil mahdi, ini ucapan pertama yang beliau ucapkan ketika berada dalam ayunan ibunya, dalam gendongan ibunya. Nah, mempersaksikan tentang kehambaan dirinya, bahwa dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Allah, bukan anak Allah, bukan salah satu darinya. Tuhan bapa, Tuhan anak. Sebagaimana sudah berlalu penjelasan pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa barakallahu fikum, anak itu yang maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari penisbatan anak kepadanya, anak itu adalah juz'un min abihi. Naam. Bagian dari ayahnya. Bagian dari ayahnya. Maka itu sangat bertentangan dengan sifat kesempurnaan bagi Allah Jalla wa'ala. Karena kalau dikatakan Allah punya anak, mereka menyatakan dia. Kalau dikatakan dia adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala, maka antara anak dengan ayahnya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Paling tidak, anak itu bisa mirip ayahnya. Dia mirip ayahnya. Sementara Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'u al-basir. Dan antara ayah dengan anak memiliki keterikatan satu dengan yang lain. Anak butuh kepada ayah, ayah butuh kepada anak. Anak rindu kepada ayah, ayah juga rindu kepada anak. Sangat bertentangan dengan sifatul kamal lillahi subhanah, dengan sifat kesempurnaan bagi Allahu jalla fi'ula. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan Syekh menyatakan walam yakul inni ibnullah, beliau tidak menyatakan aku adalah putra Allah. Naam. Wa qala kama dzakarahu subhanah, bahkan yang beliau katakan adalah sebagaimana yang Allah sebutkan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah ia semata, inilah jalan yang lurus. Ini adalah ucapan Al-Masih, kata Syekh, bahwa beliau adalah hamba dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan apa yang diklaim oleh orang Nasrani, bahwa beliau adalah putra Allah dan Allah maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Maka di sini terdapat bantahan atas sangkaan mereka bahwa beliau adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yatasharrafu fi ayyakuna abdan lillah. Beliau itu merasa mulia untuk menjadi hamba bagi Allah. Bayangkan, barakallahu fikum. Wa afdalul khalqi Muhammadun yaqul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling afdal secara mutlak, beliau menyatakan innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh, aku hanyalah hamba Allah, maka katakan hamba Allah dan rasulnya. Naam. Dan beliau ingatkan dengan keras, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, dalam menyanjungku, sebagaimana telah berlebih-lebihan dan berbuat gulu Naam, orang-orang Nasrani dalam memuji Isa ibn Maryam. Fa innama Abdullahi wa Rasuluh. Aku hanyalah hamba dan Rasul Allah. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Maka katakan aku adalah hamba dan Rasul Allah Jalla Subhanah. Dan al-ubudiyah, seseorang memperhambakan dirinya kepada Allah, ini kata Syekh, hiya a'la maratib syaraf li bani Adam walil malaika walijami'il khalqi. Jangan sangka, jangan mengira, jangan berpandangan bahwa ketika seorang memperhambakan dirinya kepada Allah, maka dia menjadi rendah. Itu kemuliaan, bahkan puncak kemuliaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum, wa amma al-uluhiyah fa innaha la takunu illa lillah. Adapun uluhiyah, maka itu tidak ada kecuali hanya pada diri Allah. Sebagaimana dikatakan, lillahi haqqun laisa li'abdihi wa li'abdihi haqqun huma haqqani. La taj'alil haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wa la furqani. Nah, kelihatannya ini adalah An-Nuniyah al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah punya hak yang bukan hak hambanya. Dan hamba punya hak yang keduanya adalah dua hak yang berbeda. Allah punya hak sendiri, hamba punya hak sendiri. Jangan engkau menjadikan dua hak ini menjadi satu hak. Tanpa dibedakan. Dan tanpa dipisahkan. Sehingga kata Syekh menyatakan, fayajibu at-tafriq baina haqqillahi wa haqqir rasul. Wajib untuk dipisahkan antara hak Allah dengan hak Rasulnya. Naam. Fahakullahil ibadah. Hak Allah adalah untuk diibadahi. Naam. Sebagaimana pada suatu hari ketika Rasulullah berboncengan dengan sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pada seekor himar, seekor keledai, yang menunjukkan Rasulullah itu mau mengendarai kendaraan yang termurah sekalipun. Dalam hal ini adalah himar. Dan beliau barakallahu fikum sangat dekat dengan para sahabatnya. Beliau tidak malu untuk berboncengan dengan mereka. Maka kata sahabat Mu'ad, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku dulu pernah boncengan bersama Rasulullah pada seekor keledai. Maka Rasul bertanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah? Taukah engkau apa hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Qala au qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah. Maka Rasulullah menyatakan, di sini Rasulullah karena begitu besarnya perhatian dan kasih sayangnya, karena begitu besarnya perhatiannya kepada umatnya dan sayangnya beliau, beliau menawarkan dan bertanya. Nah, maka tatkala sahabat Mu'ad menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, maka beliau katakan haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya adalah mereka menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid. Itu yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak minta kepada kalian wahai makhluk, wahai manusia, wahai jin, balasan dan ucapan terima kasih. Tidak. Allah hanya minta kepada kita perwujudan ibadah untuk menunaikan hak Allah yang terbesar. Dan subhanallah, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah yang menjadi kewajiban bagi diri Allah, Allah wajibkan dirinya bagi mereka-mereka yang tidak mempersekutukan Allah, yang mereka benar-benar mentauhidkan Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, seberapapun besar dan banyaknya dosa yang dilakukan seorang hamba kepada Allah, Allahu Ghafurur Rahim. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, engkau datang berjumpa denganku dengan membawa dosa sepenuh atau sebesar bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah. Naam, akan aku datangkan pula seberat atau sepenuh bumi pula ampunan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Juga tergambar tentang fadilah dan keutamaan tauhid dalam hadis yang sering sekali antum dengarkan berulang-ulang, tentang hadis bitaqah, seorang hamba yang punya dosa dan kesalahan terhampar dalam 99 lembar sijillat. Wa kullu sijillatin maddal basar, 99 lembar catatan dosanya yang masing-masing lembarnya sejauh mata memandang. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan hadhihi as-sijillat pada satu sisi timbangan, kemudian al-bitaqah, lembar catatan kecil yang tertulis di dalamnya kalimat la ilaha illallah, ternyata ini terangkat yang 99 tersebut, ini yang lebih berat. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika menyatakan, ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan aku sesuatu dari doa dan zikir yang aku akan berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Ya Musa, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Allah Musa alaihi salam, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu, maksudnya mukmin, yang mengucapkan kalimat itu. Maksudnya beliau ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wal ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ukhra malat bihinna la ilaha illallah. Seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh berada pada satu sisi timbangan, dan kalimat la ilaha illallah berada pada timbangan yang lain, ini akan terangkat, ini lebih berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, betapa besarnya fadilah ahli tauhid, maka jangan pernah bosan, jangan pernah bermalas-malasan, bermudah-mudahan menyanyikan waktu kita, gunakan agar barokah mempelajari tauhid, mempelajari kesyirikan, yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk bisa membedakan antara tauhid dengan asyirik. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyatakan, wa haqqur rasul, adapun hak rasul adalah al-mutaba'ah wa ta'ah lahu, mengikuti dan mentaatinya, wal iman bi risalatihi, mengimani risalahnya, mencintainya melebihi siapapun yang kita cintai. Harta kita, keluarga kita, anak kita, seluruh manusia, bahkan diri kita sekalipun. Ini yang wajib. Dari hak Rasul yang harus kita tunaikan. Kata Umar radhiyallahu ta'ala an pada satu hari, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari siapapun yang ada, kecuali diriku. Diriku lebih aku cintai daripada engkau, ya Rasul. Maka Rasulullah menyatakan, bahkan dirimu, wahai Umar, harus lebih engkau cintai dibandingkan dirimu. Wajib. Artinya, barakallahu fiikum, seandainya kita harus mengorbankan nyawa kita demi untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban bagi kita. Maka Umar menyatakan, al-ana ya Rasulullah, sekarang wahai Rasul, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Al-ana ya Umar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ini hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kata Syekh, yajibu at-tafriq baina haqqillahi wa haqqir rasul, wajib untuk dibedakan dan dipisahkan. Jangan memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada hak atau menjadi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam mahma balagha na'am min al-fadilah, seberapa pun fadilah yang Rasulullah berada padanya. Jangan seperti kaum sufi yang begitu besarnya sikap ghulu dan berlebih-lebihannya mereka dalam menyanjung dan memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Busiri menyatakan dalam Qasidatul Burdah, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempatku untuk berlindung selain daripada engkau ketika terjadi musibah melanda secara merata. Illam takun akhidan yaumal ma'adi yadi wa illa faqul ya zallatal qadami. Kalau engkau tidak mengambil tanganku pada hari kiamat, maka katakanlah, wahai orang yang kakinya tergelincir, fa inna min judika dunya wa dharrataha, karena sesungguhnya di antara sebagian kedermawananmu wahai Rasul adalah adanya dunia dan akhirat. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, dan di antara sebagian ilmumu adalah ilmu tentang lauhul mahfuz dan qalam yang mencatat catatan takdir manusia. Ini ghulu yang berada pada puncaknya, yang dikatakan sebagian ulama, lam yatruk syai'an lillahi azza wa jalla. Kalau tidak salah ingat ucapan al-imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, orang ini tidak menyisakan hak sedikit pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya milik Rasul. Bagaimana tidak? Adanya langit dan bumi, dunia dan akhirat, itu baru sebagian dari kedermawanan Rasul. Pengetahuan tentang lauhul mahfuz dan kalam yang mencatat takdir, bagian atau sebagian dari ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan terlalu berlebihan kepada Rasul dengan menyatakan bahwa kami di malam tanggal 12 Rabiul Awal ketika merayakan Maulid Nabi, maka Rasulullah berada di tengah-tengah kami. Nah, dan itu yang mereka yakini. Sebagaimana sudah kita jelaskan ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah dalam pembahasan Minhaj al-Firqatin Najiyah, dan beliau dulunya pelakunya dalam Aqidatus Sufiyah, dalam kungkungan Aqidatus Sufiyah. Itu yang diajarkan dan ditanamkan kepada mereka, barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh menyatakan, wa qauluhu ta'ala walal malaikatul muqarrabun, dan tidak pula para malaikat yang dekat dengan Allah mereka tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Ini kata syahada huwa mahallus syahid. Syahidnya di sini dalam bab yang sedang kita bahas tentang bab zikril malaika wal iman bihim. Penyebutan tentang para malaikat dan kewajiban beriman kepada mereka. Maka al-malaikah la yastakbiruna an yakunu abdan lillah. Para malaikat mereka tidak enggan, tidak sombong menjadi hamba Allah Jalla Subhanah. Bahkan mereka mengakui al-ubudiyah. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, tidak pernah lelah. Jadi malaikat itu tugasnya hanyalah ibadah. Tasbih siang malam terus sampai hari kiamat. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Bahkan dikatakan malaikat tidak punya lambung. Oleh karena itu ketika ditawarkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sudah dipanggangkan sapi muda. Naam, kenapa disediakan barakallahu fikum dalam bentuk panggangan? Istilahnya kalau kita di apa itu? Diguling ya. Naam. Anggaplah kambing guling, tapi ini sapi yang masih muda. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan dalam syarah Riyadhus Salihin, antara dibakar dengan digoreng itu memang beda kandungan yang masih meresap di dalam daging tersebut. Maka beliau menyatakan, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Memang mereka tidak mau menyentuh. Hal itu karena para malaikat tidak makan dan tidak minum. Dan mereka tidak punya lambung. Kerjanya hanyalah ibadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Jamnya sudah berkedip-kedip. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.